Amin. Apa hukumnya khobar kana? Mansub dan nasabnya? Kenapa dengan ya? Jama' muzakkar salim. Datangkan isim kana dari jama' muannatsi salim. Aba Ramdhani. Naimatun. Kanal muslimatu. Enggak pakai kanat, enggak pakai tak. Pakai tak atau tidak? Kenapa harus pakai tak? Karena muannas, jamak muannas harus pakai tak isimnya. Kanatil muslimatu. Naimatan. Naam. Benar apa salah? Kanatil muslimatu naimatan. Kanatil muslimatu naimatin. Sentak. Mana isimnya kana? Muslimatu. Apa hukumnya isim kana? Marfu. Tanda rafanya? Dommah. Kenapa dengan dommah? Jama' muannats salim. Kenapa pakai tak? Kanat. Isimnya kana. Muannas. Kananya diberi. Maka diberi tanda muannas kananya. Karena hukumnya fi'il. Nah, mana khobarnya kana? Naimat. Naimatin. Apa hukumnya khobar kana? Mansub apa tanda nasabnya? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Jama' muannatsis salim. Datangkan isim kana dari jama' taksir. Abadnan. Kanal auladu. Kanal awladu mujtahidina. Mana isimnya kana? Al awladu apa hukumnya isim kana? Marfu tanda rafanya. Kenapa dengan dhammah? Jama' taksir. Mana khobarnya kana? Mujtahidina. Apa hukumnya khobar kana? Mansub tanda nasabnya. Ya, kenapa dengan ya? Jama' jama' muzakkar salim. Kanal auladu mujtahidina. Dibuat salah. Contoh ini jadi apa? Aba Abdul Razak. Kanal auladu mujtahidina. Coba disalahkan, dibuat salah. Contoh ini jadi apa? Auladu. Kanal auladu mujtahiduna. Kenapa mujtahiduna salah? Karena marfu. Sementara khobarnya karena harus apa? Mansub. Nah, santa. Datangkan isim kana dari Asmaul Humsah. Aba Ilda. Kana akhuka ghaniyan. Nah, mana isimnya kana? Akhuka. Apa hukumnya isim kana? marfu tanda rafanya. Al-waw kenapa dengan al-waw? Asmaul humsah. Naam, mana khabarnya kana? Ghaniyan. Abdul Razak, datangkan isim kana dan isim maksur. Isim maksur. Si maksur, apa contohnya si maksur? Musa, nah. Adha Musa musallian. Nah. Adha Musa musallian. Musa salat di waktu duha. Iya. Mana isimnya adha? Musa. Apa hukumnya isimnya adha? Marfu, tanda rafanya? Dhammah muqaddarah. Naam, kenapa isim dhammah muqaddarah? Si maksur. Mana isimnya, khabarnya, naam adha? Musallian. Naam, hukumnya mansub. Naam. Barakallahu fikum. Aba Nabi datangkan isim kana dan isim mangkus. Isim mangkus. Isim kananya isim mangkus. Kana da'iyan. Apa fungsinya kana tadi? Memarfukan isim, menasabkan khobar. Mana isimnya? Isim kananya yang dari isim mangkus. Kalau khobarnya kana isim mangkus jadi apa tadi? Kanal qadi da'iyan. Kanal qadi da'iyan. Nah. Mujtahidina. Iya, tanda nasab kan ya. Jama' mudzakkar salim. Bisa. Yang penting jama'. Naam. Isim kananya jama' taksir, khobarnya jama' mudzakkar salim bisa. Tidak mesti harus jama' taksir semuanya. Hah? Ya, kalau jama' mudzakkar salim, isimnya khobarnya pakai jama' taksir bisa. Nah, bisa. Yang penting jama'. Nah. Kana al-qadi da'iyan. Nah, sahih. Apa tanda rafanya qadi? Dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah? Karena mangkus, karena si mangkus. Nah, karena si mangkus. Naam. Da'yan mansub. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Fathah dhahir. Kenapa? Dalam keadaan mansub. Naam. Bisa saja karena si mufrad. Kalau karena si mufrad mangkus, maka tanda bisa juga. Naam. Lebih lengkap jawabannya. Karena mufrad dan dia isim mangkus juga. Nah. Karena apa? Isim mufrad mansub dengan fathah, isim mangkus juga apa? Ketika nasab dengan fathah zahirah sama. Abu Hudzaifah datangkan isim kana dari ismul ladzi la yansarif. Kana Aisyatu alimatan. Ada yang kurang? Ada yang kurang atau tidak? Kana Aisyatu alimatan. Ada yang kurang? Ya, ada yang kurang? Hah? Enggak ada. Bahrul. Ada yang kurang? Hah? Apa? Tanya. Yang benar kanat Aisyatu alimatan. Kenapa? Karena isim kananya muannas. Harus diberi tanda muannas juga fiilnya. Kanat Aisyatu. Datangkan sekarang khobar. Tadi kan sudah khobar mufrad semuanya. Datangkan sekarang khobar ghairu mufrad. Buat nam ka isim kana dari barakallahu fikum khobar kananya berupa jumlah ismiyah. Nam, buat khobar kana dari jumlah ismiyah. Abah Hakim. Khobar kananya berbentuk jumlah ismiyah. Kana Muhammadun. Abuhu. Kana Muhammadun abuhu ghaniyan. Nama Bali. Benar apa salah? Kana Muhammadun abuhu ghaniyan. Benar apa salah? Benar. Aba Ahbab. Kana Muhammadun abaka. Beliau bilang abuhu ghaniyan. Benar apa salah? Abahu ghaniyan. Naam, aba sauda. Kana Muhammadun abahu ghaniyun. Aba Marwazi. Bapaknya kaya. Abuhu ghaniyan. Aba Zuhair. Kana Muhammadun abuhu ghaniyan. Aba Nam. Hudzaifah. Muhammad itu bapaknya kaya, pakai kana. Wahyu. Apa? Naam, Alwi. Kana Muhammadun abuhu ghaniyun. Marwazi. Kana Muhammadun abahu ghaniyun. Anas. Yang keras suaranya. Kana Muhammadun abahu ghaniyun. Aba Umar. Kana Muhammadun abahu ghaniyan. Aba Talha. Kana Muhammadun abahu ghaniyan. Aba Dani. Kana Muhammadun abaka ghaniyun. Naam, Aba Asya. Kana Muhammadun abuhu ghaniyan. Ghaniyin. Naam. Aba Marwazi apa tadi? Kayaknya muralat. Sama dengan mana? Sama dengan mana? Beda-beda nih. Kana Muhammadun abaha. Abaha. Aba Nabil. Pokoknya punya pendirian. Menurut saya yang benar ini, yang penting ada bisa menerangkan. Kana Muhammadun abuhu ghaniyun. Naam, kenapa? Mana isimnya kana? Isimnya kana mana? Muhammadun. Apa hukumnya isimnya kana? Marfu, tanda rafanya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Isim mufrad. Mana khobarnya kana? Mana khobarnya kana? Kana Muhammadun abuhu ghaniyun. Khobarnya adalah abuhu ghaniyun. Khobar apa ini namanya? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena mubtada khobar. Apa hukumnya mubtada? Hukumnya mubtada? Apa hukumnya mubtada? Iya, hukumnya mubtada marfu, mansub, majrur. Marfu, apa tanda rafanya? Karena Muhammadun abuhu ghaniyun. Khobarnya kan bentuk terbentuk dari jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena terbentuk dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Abuhu, marfu. Tanda rafanya apa? Wau. Kenapa dengan wau? Asmaul Husna. Mana khobarnya abuhu? Ghaniyun. Hukumnya khobar apa? Iya, hukumnya marfu atau mansub? Marfu tanda rafanya dhamma. Mana sekarang khobarnya kana? Jumlah ismiyah abuhu ghaniyun. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Begitu. Enggak ada salahnya, benar itu. Jawaban antum, Alwi, jawaban antum benar. Enggak berubah. Kalau khobar kana dari jumlah ismiyah tidak berubah. Yang berubah apanya? Fi mahalinya, fi mahalinas, fi mahinas bin. Bacaannya enggak berubah. Mubtada khobar masa jadi Karena Muhammadun abahu ghaniyun. Kenapa jadi abahu mubtadanya? Mubtada mansub. Mubtada kan marfu. Ya. Mubtada marfu karena marfuat. Naam. Walaupun tanda rupanya bisa berbeda dengan Muhammadun itu abis ini wau karena asmal hamzah. Datangkan khabar kana dari jumlah fi'liyah. Naam. Siapa yang bisa? Bahrul. Kana Ahmadu yaktubu darsa. Asanda. Mana isimnya kana? Muhammad atau Ahmad tadi? Ahmad atau Muhammad? Muhammadun, Ahmadu. Ahmadu, enggak boleh Ahmadun. Ahmadun salah. Kayak ismul ladzi la yansarif dia, Ahmadun. Ahmadu, kana Ahmadu. Ini isim kananya Ahmad, marfu, tanda rafanya apa? Dhamma kana isim mufrad. Kenapa tidak ditanwin? Karena ismul ladzi la yansarif. Mana khabarnya? Yaktubu darsa. Khabarnya berbentuk apa ini? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il dan maf'ulnya. Mana fi'ilnya? Yaktubu. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Darsa sebagai apa? Maf'ul bih. Jadi jumlah fi'liyah yaktubu dan fa'ilnya dhamir mustatir huwa dan maf'ul bihnya fi mahali apa? Nasbin sebagai khobar kana. Ya. Fi mahali nasbin. Jadi enggak berubah. Kalau khobarnya berupa jumlah tidak berubah hanya fi mahalinya saja yang berubah. Ya. Naam. Satu lagi. Kalau khobar mubtada terbentuk dari jar majrur. Ya. Biasanya khobar tersebut didahulukan disebut khobar muqaddam. Mubtadanya disebut mubtada muakhar karena diakhirkan. Ya. Contohnya seperti apa, Pak Hakim? Khobarnya jar majrur. Naam. Kemudian mubtadanya nakirohatan. Contohnya seperti apa? Jangan lupa ke kana. Mubtada khobar dulu biar jelas. Naam. Fil masjidi rajulun. Fil masjidi rajulun. Di masjid ini ada seorang laki-laki. Ingat ini ya. Khobarnya apa jar? Majrur. Kalau khobarnya jar majrur, mubtadanya nakirah. Khobarnya selalu didahulukan. Mubtadanya di akhir. Diakhirkan. Mana yang namanya khobar? Dalam kalimat fil masjidi rajulun. Abu Hakim. Fil masjid. Khobarnya terbentuk dari apa? Jar majrur. Mana mubtadanya? Rajulun. Diakhirkan mubtada muakhar. Sekarang tambahkan kana menjadi apa? Kenapa jadi dibalik? Fil masjidi rajulun. Naam. Kana fil masjidi rajulun. Nah, balik. Fil masjidi rajulun dimasuki kana menjadi apa? Kana fil masjidi rajulan. Abu Abdul Razak. rajulun dimasuki kana. Kenapa menjadi kana? Kana fil masjid rajulun. Aba Ilda. Kana fil masjid rajulun. Naam. Aba Adnan. Kana fil masjid rajulun. Aba Sauda. Kana fil masjid rajulun. Aba Ramdhani. Kana fil masjid rajulun. Mana isimnya kana? Naam Aba Yazid. Isimnya kana. Fil masjid menjadi isimnya kana. Isim kana ada dari jar majrur. Naam, fil masjid kana fil masjid rajulun, isimnya kana adalah rajulun. Isim kana seperti ini namanya isim kana muakhar diakhirkan. Sama seperti mubtada muakhar. Jadi tidak berubah. Iya. Tetap tidak berubah. Mana khabarnya kana? Fil masjid khabar muqaddam. Enggak boleh dijadikan fil masjid menjadi isim kana. Enggak ada isim kana dari jar majrur. Iya. Naam, isim kana hanya zahir dan dhamir. Nanti akan datang. Ya. Jadi tetap bacaannya kana fil masjid rajulun. Naam, fil masjid sebagai apa? Khobar kana muqaddam. Mana isimnya kana? Rajulun. Tetap marfu. Iya. Naam. Barakallahu fikum. Jangan rajulannya jadikan isim khobar kana. Nah, seperti itu. Tidak berubah. Sama seperti ketika dorob dan madruf. Lanjut. Barakallahu fikum. Iya, rajulun. Iya. Hah? Isim kana marfu. Yang fi mahal nasin fi fil masjidi. Iya, fil masjidi fi mahal nas nasbin. Karena khobar kana muqaddam. Iya. Nah, karena khobar kana bisa didahulukan. Seperti tadi contohnya. Kana fil masjidi rajul. Fil masjidi khobar muqaddam. Khobar kana. Fi mahal apa? Fi mahal nasbin. Khobarnya, mubtada'nya atau isim kananya rajulun. Naam. Sebutkan saudara-saudara kana Aba Asya. Harus hafal ini, enggak boleh enggak hafal. Jangan dilihat. Naam. Asbaha, adha. Ketinggalan. Nah, menghafalnya harus urut supaya mudah ya. Ada yang ketinggalan. Zalla, asbaha, adha, zalla. Tinggalan satu. Naam. Amsa, bata. Kelewat. Enggak harus urut. Naam, Aba Aman. Aba Dani. Mengapal. Aba Marwazi. Mengapal. Aba Zuhair. Asbaha. Adha. Zalla. Amsa. Bata. Sara, Laisa, Ma infaka, Mazala dulu, Mazala, Wa ima infaka, Wa manfaka, Anam, Ma bariha, Satu lagi, Wa ma fatia, wa madana. Nah, ya. Yang urut menghafalnya supaya mudah. Dari pagi, waktu duha, siang, sore, malam, begitu. Kemudian sore, laisa, nazala. Apa artinya amsa? Abaman, Aba Marwazi, sore hari. Nah, seperti apa contohnya amsa? Contohnya, contoh kalimat. Nah, misalnya Aba Umar, contoh amsa. Fungsinya apa amsa? Sama seperti ka? Karena, tapi menerangkan keadaan isim di waktu sore. Nah. Nah. Amsal ustadu na'iman. Hah? Ta'iban. Amsal ustadu ta'iban. Ta'iban. Nah. Sore hari ustaz itu capek. Naam. Asbaha. Apa talha? Asbaha Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Naam. Asbaha Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Mana isimnya asbaha? Muhammadun. Mana khobarnya? Terdiri dari apa ini? Khobar mufrad atau ghair mufrad? Gormufrad. Dari mana khobar yang gormufrad? Ada empat. Yang berupa apa? Berupa apa khobarnya ini? Ka asbaha Muhammadun yakra'ul Quran. Khobar asbaha. Hah? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Jadi dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Fa yaqra. Mana fa'ilnya? Muhammad di depan. Fa'il di setelahnya. Dhamir. Dhamir apa? Mustatir. Takdirnya? Huwa. Kembali kepada Muhammad. Al-Qur'ana mafulun bih. Fi mahali apa yaqra al-Qur'an? Fi mahali? Jadi apa? Fi mahali apa, Indak? Wahyu. Fi mahali nasbin sebagai apa? Khobar. Khobar asbaha. Khobar asbaha. Asbaha Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Apa artinya dhalla? Abanam, ahbab. Harus artinya nam, setelah hafal terus artinya juga dihafal. Kalau enggak hafal artinya enggak bisa berfungsi. Apanya dhalla? Siang hari. Kalau bata, abanam. Alwi, bata. Malam hari. Nam, soro, marwazi. Menjadi. Laisa Anas. Tidak. Nah. Wa mazala wa manfaqa wa mafatih wa mabariha. Apa artinya? Terus. Menerus atau senantiasa. Wa madama. Selama. Nah. Barakallahu fiik. Ini ada yang penting di sini. Ini kan berbentuk fi'il semuanya ya. Saudara-saudara kana ini. Dan bentuknya fi'il ma. Fil madhi ini. Karena selamanya diharokat kas fathah. Karena fal madhi maftuhul akhiri abadan. Kana amsa. Kana asbaha adha dhalla amsa. Ini semuanya fil madhi. Ingat. Kata Ibn Ajurum rahimahullah. Wa mayatasarufu minha. Beramal juga semua dari tasrifnya. Kalau ini fil madhi bisa berarti dibentuk fil. Mudhari. Bisa juga dibentuk fi'il amr. Nah, ketika berbentuk kana kan fi'il madhi. Fi'il mudhari apa? Yakunu. Apa fi'il amrnya? Kun. Ini juga tetap beramal. Apa amalannya? merafakan isimnya, menasobkan khobarnya. Bukan hanya kana saja. Ketika terpecah menjadi fi'il mudhari atau menjadi fi'il amr, maka dia juga tetap beramal. Kana yakunu kun. Fi'il amrnya. Kana fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari, ada huruf mudharinya, kun fi'il amr. Semuanya butuh kepada isim, butuh kepada khobar. Demikian juga asbaha. Asbaha fi'il apa? Fi'il madhi. Apa fi'il mudhari-nya? Yus. Yusbihu. Kalau empat huruf. Kalau fi'il madhi-nya empat huruf. Asbaha berapa huruf? Empat. Kalau fi'il madhi-nya empat huruf. Ketika dibentuk fi'il mudhari, di dhamma huruf mudhari-nya, di kasrah huruf sebelum akhir. Ini kaidahnya. Kalau laisa enggak ada tasdidnya. Enggak ada fi'il mudhari laisa. Hanya laisa laisa laisu tasdid fi'il madhi saja. Laisa. Enggak ada fi'il mudhari, enggak ada fi'il amr. Nah. Laisa. Nah. Apa lagi setelah itu? Mazala. Ada ini fi'il mudhari-nya. Mazala apa? Yazalu, la yazalu atau mazalu pakai. Nanti kita lanjut nih. Sekarang siapa dulu aja? Nam, ya, siapa? Beramal seperti ketika madinya, butuh kepada isim, butuh kepada khobar. Seperti yakunu Muhammadun apa? Ustazan katanya. Ustazan. Ini kan ini sini kayak yakunu. Di sini nih kok. Rekan. Kana Muhammadun apa? Ustazan. Seperti ya yusbihu. Sama. Jadi beramal juga. Bukan hanya kanaknya saja yang beramal, ketika fi'il mudhari juga beramal. Merupakan isim, menasabkan khobar. Coba lihat di dalam Al-Quran banyak sekali. Yakunu. Iya. Apa? Tetap. Hanya khutunam. Tetap. Iya. Tergantung kondisinya. Seperti asbah sedang, kadi usbihu kan itu sedang. Nah. Sekarang dihafal dulu saja. Ini yang apa? Yang fi'il madhi ini, yang fi'il madhinya. Lam asbaha adha, hafal dan artinya. Kemudian berusaha apa? Membuat contoh. Nanti perkembangannya ketika fi'il mudhari juga begitu diamalkan. Karena akan ketemu nanti dalam kitab. Nah, dalam Quran akan ketemu. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asbahtum. Ya asbaha. Nah, ikhwana sebagai apa? Khobarnya asbaha. Tumnya sebagai isimnya. Nam yakunu. Walam yakul lahu kufuan ahad. Yakul. Asalnya yakun, disini yakunu asalnya. Nam yaku, yakunu. Nah. Ya. Apalagi yang ada ke anak? Ya. Yang mana? Oh, yang enam. Enam. Iya. Enam. Kalau, nah kita ulangi, kalau khobar mufrad, dua khobar mufrad ada berapa? Ada empat. Yang pertama khobar apa? Khobar jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Jar, majrur. Kemudian dharab. Kalau khobar kana, dari yang empat ini, bacaannya tidak berubah. Hanya saja fi mahallinya yang berubah. Ya. Kana Muhammadun abuhu ghaniyun. Kana Muhammadun yaqra'ul Qur'ana fil masjidi. Nah. Kana Muhammadun fil baiti. Kan begitu. Nah, ketika bicara, nah, khabarnya terbentuk dari jar majrur, mubtada'nya nakirah, keseringannya mubtada'nya khabarnya didahulukan, kemudian apa? Isimnya diakhirkan. Ditambah kana, seperti itu juga tetap. Kana fil masjidi rajulun. Kana tahtal sayyarati hirratun. Iya, begitu tetap. Kana khalfal babi kalbun. Tetap. Kana fil jaibi fulusun. Kana indi dinarun. Enggak ada berubah. Yang berubahnya fi mahali saja. Kemudian kadang-kadang di depan tadi. Kalau jar majrur atau dharab majrur kadang-kadang di depan khobarnya. Gitu aja. Nah. Iya, betul. Kemarin saya sebutan. Yang kelihatan tanda nasabnya ketika khobar mufrad ataupun khobar jumlah fi mahali nasbin dan tidak ada tanda nasabnya. Terlanjut sedikit. Yang ini dihafal ya. Asbaha bisa dihafal. Nah. Baik, kita lanjut. Ismu kana, isim kana. Isim kana dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama zahirun. Yang kedua dhamirun. Semoga kita semuanya diberikan taufik untuk bisa memahami dengan enam sempurna ilmu nahwu. Karena barakallahu fikum, tidak semua orang diberikan taufik untuk ilmu nahwu. Nah, tidak semua orang diberikan taufik. Walau ada sudah belajar berulang-ulang kali tetap nah masih apa enggak mudeng-mudeng nah taufik nah barakallahu fikum. Jadi memurajahnya betul-betul murajah. Naam, ya betul-betul di murajah. Artinya, naam, pengertiannya, contohnya. Naam, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Naam barakallahu fikum. Kalau seorang ustaz enggak mapan nahunya banyak problem. Mengartikan salah, ditegur muridnya, di ini salah ini banyak problem. Nah, ya. Jangan sampai. Nah, bisa mengartikan, menerjemahkan, tapi kadang ketika nahu mogok, nahunya repot juga. Nah, jadi barakallahu fikum. Betul-betul nah, serius, tawakkal 'ala Allah, berijtihad, betul-betul murajaahnya. Bismillah. Nah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Naam, barakallahu fikum. Banyak orang yang lemah dalam ilmu nahwu. Baik. Isim kana sekarang barakallahu fikum, ismu kana, isim kana ada yang zahir, ada yang dhamir. Sama seperti fa'il, ada fa'il zahir, ada fa'il dhamir. Sama seperti naibul fa'il, ada naibul fa'il zahir, ada naibul fa'il dhamir. Nah, sama seperti mubtada, ada mubtada zahir, ada mubtada dhamir. Nah, ya. Barakallahu fikum. Seperti apa isim kana yang zahir? Contoh, kana Allahu sami'an basira. Mana isim kana yang zahir? Lafzul jalalah Allah. Ini isim kana. Mana khabarnya? Sami'an. Khabar mufrad atau ghairu mufrad? Khabar mufrad. Mansub dan nasubnya fathah. Basiran sebagai apa? Khabar kedua. Kalau khabar enggak mesti satu. Kadang khabar dua, tiga, empat. Nah, ya. Karena kita menceritakan Muhammad itu pintar, Muhammad itu dermawan, Muhammad itu nan kaya, Muhammad itu soleh, ya kan? Nah, sifat. Begitu. Iya, namanya khabar harus mansub, enggak boleh menurut. Mansub terus. Kana Muhammadun ghaniyan, nam kariman, aliman, salihan. Begitu. Naam. Allah Ta'ala juga berfirman seperti itu dalam surat Al-Buruj. Naam. Ya dalam surat Al-Buruj. Dhul arsil majid fa'alul lima yurid. Naam. Apalagi saya? Naam. Dari sebelumnya itu. Naam. Allah menerus sifat. Naam. Lebih dari satu. Taib. Barakallahu fikum. Jadi. Di sini pengetahuan baru berarti apa? Khobar bukan hanya satu, bisa lebih dari satu, bisa berbilang. Nah, barakallahu fikum. Di sini sami'an basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kan begitu. Nah, diterjemahkan begitu. Contoh yang kedua, kanatil banatu mujtahidatin. Mana isim kana yang zahir? Al banatu. Kenapa diberi ta ta'nits di sini ta'nya kanatnya? Karena isimnya muannats. Mujtahidatin sebagai khobarnya karena mansub. Ingat tanda nasabnya apa? Kasrah karena jama' muannatsis salim. Selesai dari isim kana yang zahir. Sekarang isim kana yang kedua yang berbentuk dhamir. Nah, contohnya seperti apa? Isim kana yang dhamir, contoh kuntu aliman. Dulu saya mengerti. Dulu saya orang alim, tahu dulu saya tahu. Dulu saya sakit, apa kalau kita katakan? Kuntu maridan. Ingat, mana kananya di sini? Menjadi kun. Bagaimana kok bisa begitu di tasrif? Ingat, tasrif fil madhi. Naam. Jadi kana ada tasrifnya. Kana. Terus apa? Kana. Kana. Kanu. Terus? Kanat. Ya, kemudian? Kanata. Ba. Kun. Kunna. Kemudian? Kunta. Kunta. Kemudian? Kuntuma. Kuntuma. Kun. Kuntum. Kemudian, ini semuanya isim kana yang dhamir. Dhamir mustatir, ini alif lam isma'in, ini waw jamaah. Ini apa? Kana dhamir mustatir hiya, ini alif isma'in, ini nun iswa, ini kuntu dhamir tu misalnya. Ini dhamir tu juga, ini juga tu dhamir tu. Kuntu, jadi kuntu. Kunta kuntuma kuntu. Kunti kuntu kuntuma. Kuntu kuntu. Kunta ya. Kunta, kuntuma, kuntuma. Terus sampai 12 terus. Nah, ini yang kana yang berbentuk domir. Isim kana yang berbentuk domir. Nah, jadi lihat saja kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Itu semuanya apa? Isim kananya berbentuk dhamir. Coba lihat di sini ada dulu. Kuntu aliman. Dulu saya mengetahui. Nah, mana isimnya kana? Dhamir. Dhamir itu baris atau mustatir? Baris atau mustatir? Baris. Karena ini terlihat tuh yang ada, terlihat. Kalau baris itu apa? Nampak. Baris. Maka tu-nya ini sebagai apa? Isim kana atau fa'il? Isim kana. Tu-nya dhamirun barizun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in ismu kana. Ta adalah dhamir yang nampak, yang baris. Nama bni di atas dhammah fi mahalli raf'in sebagai isim kana. Iya. Gitu. Mana khabarnya kana? Aliman. Tetap dia mansub. Aliman. Nah, sekarang yang menjadi bahasan. Lam isim kana yang berbentuk do. Domir. Tu-nya ini syahidnya. Dia isim kana yang berbentuk do. Domir. Nah. Contoh kedua. Kuntu maridon. Dulu saya sakit. Karena saya kanan dulu. Karena apa kanan? Karena telah lampau. Nah. Kalau saya sedang sakit apa kalau pakai kanan? Kalau pakai kanan saya sedang sakit. Aku nu maridon. Kan kana yakunu kan? Kalau saya berarti apa? Ana. Ana pakai hamzah. Ana akunu. Akunu maridon. Nah, kuntu maridon. Dulu saya sakit. Mana isimnya kana pada kuntu maridon? Domir. Domir tu. Apa kita katakan? Tu. Domirun. Barizun. Mabniyun ala. Dhammi fi mahalli raf'in ismu kana. Isim kana dia. Naam. Adapun maridon sebagai khobar kana mansub. Naam. Kemudian contoh ketiga. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Anu kita. Naam. Kuntum. Naam. Mana isimnya kana? Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan isimnya kana tu'nya saja. tu dhamir raf'in bariz dhamir bariz mabni ala dhammi fi mahall raf'in fa'il awal adapun mim alamatul jam'i tanda jamak dia. Nah, itu pendapat yang rajih di Siriun. Yang mudah, pendapat yang mudah tapi kurang kuat, tumnya yang menjadi dhamir. Tum saja semua ta dan mim tum. Kuntum tum adalah dhamir. Benar. Nah. Cuman lebih nyata, iya kan? Kalau mau rinci nanti kalau sudah paham kan kita rinci lebih bagus ternyata. Nah, gitu. Nah, sekarang mana pilih silakan. Mau tum, mau dhamir enggak saya salahkan. Tu nam saja enggak saya salahkan. Adapun mim alamatul jami. Dan memang yang rajih tu-nya sebagai dhamir, mim-nya alamatul jami. Tanda ja, tanda jamak. Yang menjadi dhamir apa tu-nya saja. Beda. Nah. Iya, sama kalau mau jamaah mereka. Kalian tum. Taknya yang menunjuk kalian, mimnya alamatul jami, mimnya untuk kalian. Nah, seperti sekarang contoh yang terakhir. Coba lihat. Kalian adalah sebaik-baik umat, kan begitu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mana khabarnya kuntum? Khaira. Khaira sebagai khabarnya. Khaira saja yang sebagai khabar karena mansub. Kemudian khaira ini dua kedudukannya, selain dia khabar kuntum, dia sebagai mudhaf ummatin mudhafun ilaih. Dua kedudukannya. Kedudukan inti dia sebagai khabar kuntum, kedudukan kedua dia sebagai mudhaf ummatin mudhafun ilaih. Kalau mudhaf tergantung kedudukannya, bisa rafa, bisa mansub, bisa majrur. Adapun mudhaf ilaih selamanya majrur. Ya. Kalau mudhaf tergantung kedudukannya. Seperti Abu Ali nam sahihun. Abu Aliin sahihun. Abu Aliin sahihun. Abu menjadi apa Abu? Menjadi apa Abu? Kedudukan inti dulu. Abu sebagai apa? Mubtada. Apa hukumnya mubtada? Marfu. Harus Abu, enggak boleh Abang, Abi. Nah. Kedudukan pertama dia mubtada. Mubtada hukumnya marfu. Tanda rafanya apa? Wau. Kenapa dengan wau? Asmaul Hamzah. Kedudukan kedua Abu mudhaf. Aliyin mudhafun ilaih. Nah. Kemudian sahihun sehat, nam berarti apa dia khobar mubtada. Rumahnya Pak Ustadz bagus, apa kita katakan? Baitu usta, baitul ustadi, nam, ya, jamilun. Kenapa dibaca baitu? Karena mubtada. Apa hukumnya mubtada? Marfu. Tanda rafanya apa? Dhamma. Kedudukan keduanya dia mudhaf. Ustadzi mudhafun ilaih. Jamil sebagai khabarnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi mudhaf. Saya menerangkan apa? Saya menerangkan khaira ummatin. Khaira ummatin ini bentuknya mudhaf, mudhaf ilaih. Yang menjadi khabar kuntu adalah khairanya. Nah, khaira ini memiliki kedudukan kedua. Selain dia menjadi khabar ka kuntum, dia juga menjadi mudhaf ummatinnya mudhafun ilaih. Yang terakhir kanu zalimina. Mereka adalah orang-orang zalim. Mana isimnya kana? Ya. Ummatin. Ya itu khaira mudhaf ummatin mudhaf ilaih. Umat yang baik. Baitul ustadi kalau dalam bahasa Indonesia memang bisa seperti ini aja. Baitul ustadi rumahnya ustad. Sayyaratul ustadi mobilnya ustad, motornya ustad. Nah, setelah itu mudhaf ilaih. Nah, bentuk sunnah kan mudhaf ilaih. Ya. Nah. Paling gampang sebenarnya nanti bab mudhaf ilaih. Nah. Mudhaf ilaih selama-lamanya majrur sampai hari kiamat. Iya, Jannatul Firdausi. Nah. Baik. Kanu zalimina. Mana isimnya kana? Naam. Dhamir tu wawu apa di sini? Wawu jamaah. Mereka. Khabarnya mana? Zalimina. Mansub. Dan mansubnya apa? Ya, karena jamaah mudzakkar salim. Ini kesimpulannya. Khabar isim kana ada yang zahir, ada yang dhamir. Barakallahu fikum. Sama seperti fa'il, sanadul fa'il, seperti mubtada. بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم